Nah, kata Rasulullah, jika kamu tidak mendapatkan dalam Al-Quran, qala, menjawab siapa Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, maka aku akan memutuskan hukum Rasul berdasarkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Maka secara cari hadis, dawuh Nabi, fi'lun Nabi, taqrirun Nabi. Saya cari Rasul dahulu dari hadis, dari sunnah Nabi, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Qala, bersabda lagi Rasulullah, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, jika kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Nabi kasus itu, enggak kamu dapatkan dalam sunnah Nabi karena belum pernah terjadi pada masa Nabi, atau enggak terjadi di Madinah, atau mungkin jenengan Mu'adz tidak mendengar sunnah itu. Qala, menjawab siapa Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Kalau aku cari di Al-Quran enggak nemukan Rasul, di sunnah Nabi enggak menemukan Rasul, maka aku akan berijtihad ra'yi dengan pendapatku, wala alu, tapi aku tidak akan menyimpang, tidak akan menyeleweng dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasulullah, fadaraba, maka memukul Rasulullah, siapa Rasulullah, sadrahu, ke dadanya Mu'adz bin Jabal. Dilus-lus, dipukul dadanya. Bagus itu, rejal lagi, khayir. Waqala, dan bersabda Rasulullah, alhamdulillah, waffaqa Rasulullah lima yardha Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, waffaqah, yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk Rasulullah kepada utusannya Rasulullah. Nah, Mu'adz itu Rasulullah, utusannya, utusan Rasulullah. Ya. Lima yardha Rasulullah, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor hadis 168. Dari hadis ini, para bapak, para ibu, menunjukkan bahwa ijtihad itu salah satu bentuk sumber hukum untuk menggali dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, Al-Qur'an itu sumber pertama, As-Sunnah sumber kedua. Untuk memahami Quran dan hadis ini, maka sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad para ulama. Ya, ini ya kemudian memunculkan enam itu usul fikih. Kenapa, Pak? Usul fikih, dasar-dasar metodologi menyimpulkan hukum. Enggak asal-asalan. Inilah ijtihad. Apa itu ijtihad, para bapak, para ibu? Coba lihat di halaman 38 itu. Dalam kitab Al-Kaukabus Sati' fi Nazmi Jam'il Jawami' juz 2 halaman 479. Al-Imam As-Suyuti menjelaskan apa itu ijtihad. Al-ijtihadu badlul faqihil wus'ah litahsili dhannin bihukmin. Ijtihad itu badlul faqih, mencurahkan segala kemampuan orang yang ahli fikih, al-wus'ah, terhadap segala kemampuannya, litahsili dhannin, untuk menghasilkan satu praduga, bukan yakinin, dhannin bihukmin, dengan suatu hukum. Seorang ahli fikih mencurahkan segala kemampuannya ilmunya dikerahkan sekuat-kuatnya untuk menghasilkan satu hukum dhanni. Maka ijtihad itu bukan hukum qat'i, enggak pasti. Itu dhanni, sifatnya masih prasangka dan praduga. Maka hasil ijtihad ulama tidak final. Bisa saja antara satu mujtahid dan mujtahid itu berbeda. Dan untuk menjadi mujtahid itu tidak gampang, Pak. Tidak gampang untuk menjadi mujtahid ini. Di sini beberapa ulama termasuk Imam Asyuyuti menjelaskan tentang syarat-syarat untuk menjadi mujtahid, halaman 39 itu. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari Al-Quran. Itu. Yaitu harus paham ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Al-ayatul ahkam. Termasuk di dalamnya harus mengetahui asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu, nasikh mansukh, yang meralat dan yang diralat, kemudian mujmal dan muqayyad, itu harus tahu, ya, al-am dan al-khos, kemudian al-muhkam, al-mutasyabih, harus paham Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, harus memiliki ilmu yang luas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum seperti asbabul wurud, sebab turunnya hadis, terjadinya hadis. Ini hadis ini bisa ada apa peristiwa yang terjadi itu? Dan rijalul hadis, sejarah para perawi-perawi hadis. Itu harus paham. Harus ngaji ilmu mustalahul hadis. Ulumul hadis. Ini hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis do'if, hadis maudhu. Ngerti. Tapi kenapa narkoba ini diharamkan? Karena ada illat. Apa illatnya? Memabuk. Ada enggak yang sama yang memabukkan itu yang haram? Ada enggak? Apa itu? Khamr.